الحمد لله رب العالمين الحمد لله على إحسانه الشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة الصبح رحمني ورحمكم الله الحمد لله Marilah kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita sampai pada pagi ini dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa menunaikan bakti kita dan kewajiban kita dari salat subuh dengan berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap sisi kehidupan kita. Untuk kita dimudahkan dalam menjalankan bakti kita, ketaatan kita kepadanya. Amin ya mujibah sayyidin. Kemudian masih melanjutkan kembali dari bab yang ke-27 dari apa yang dipaparkan oleh Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa maksiat ini adalah akan bisa memadamkan api kecemburuan pada hati manusia, yang dengan padamnya api kecemburuan ini maka tidak ada ghirah, tidak ada semangat, tidak ada rasa peduli dengan perkara-perkara agama, bahkan kemudian tidak perhatian dengan terkait dengan yang ma'ruf ataupun yang mungkar. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka kalau hati sudah seperti itu, ini sudah tidak bisa diharapkan kebaikannya. Karena di risalah yang lain juga Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa hati itu terbagi menjadi tiga. Ada hati yang hidup, hati yang berpenyakit, dan hati yang mati. Hati yang hidup adalah hati yang senantiasa peka dengan keadaan, yang ma'ruf sekecil apapun senantiasa perhatian, yang mungkar sekecil apapun juga akan senantiasa waspada dan hati-hati, dan juga tidak akan tinggal diam. Dan ketika hati mengetahui yang ma'ruf, maka yang mungkar itu akan terlihat dengan jelas. Kemudian yang kedua adalah hati yang berpenyakit, dan ini masih ada harapan untuk kemudian bisa sembuh. Namun kalau kemudian hati itu mati, inilah hati yang dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang la yurja khairuhu, tidak lagi bisa diharapkan akan kebaikan badannya. Kemudian jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan pembahasan beliau ketika menjelaskan antara yang terpuji. Beliau menjelaskan makna dari ghirah yang terpuji dan yang tercela. Ghirah yang terpuji inilah yang akan menyebabkan atau membangkitkan semangat beragama, semangat untuk beramal, semangat dan juga senantiasa kepekaan ketika melihat hal-hal yang mungkar. Qala walamma jama Allah subhanahu sifat al-kamal kullaha kana ahaqqu bil madhi min kulli ahad. Ketika Allah Subhanahu wa taala terkumpul pada Allah Subhanahu wa taala ini semua sifat-sifat kesempurnaan, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak untuk dipuji dari siapapun. Wala yablughu ahadun an yamdahahu kama yanbaghi lah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Artinya pujian manusia setinggi apapun ini tidak akan bisa dan tidak akan sampai dengan hak Allah Subhanahu wa taala untuk dipuji. Ini yani tidak bisa memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala untuk dipuji. Bal huwa kama madaha nafsahu wa athna ala nafsihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memuji dirinya, dan Allah berhak untuk memuji dirinya dan juga mengagungkan atas dirinya, dan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha terpuji dan Allah Maha agung. Namun manusia tidak demikian. Makhluk tidak demikian. Fal ghayur qad wafaqa rabbahu subhanahu fi sifati min sifatihi. Maka seorang yang pencemburu terkadang mencocoki sifat, mencocoki Allah subhanahu wa ta'ala dalam salah satu sifatnya. Wa man wafaqa Allah fi sifati min sifatihi qadathu tilka sifah ilaihi bizimamiha. Maka barang siapa yang mencocoki Allah subhanahu wa ta'ala dalam salah satu sifatnya, maka sifat inilah yang akan memberikan bimbingan dengan kendalinya, dengan tali kekangnya. Nah, ini dengan mencocoki sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya adalah seperti kita memahami asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Satu contoh kita memahami sifat Allah itu Al-Ghafur misalkan. Allah Maha Pengampun. Maka ketika seseorang mencocoki sifat Allah dari Al-Ghafur ini, bukan berarti mencocoki ini berarti sama dengan Allah, itu tidak. Artinya memahami sifat Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghafur, maka akan menjadikan hatinya itu lapang dada, mudah untuk memaafkan. Dan tidak ada istilah kemudian, tidak ada maaf bagimu, itu istilah seperti itu tidak akan ada. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ghafiru dham wa qabilu taub. Allah mengampuni dosa dan Allah yang menerima taubat hambanya. Maka senantiasa lapang dada, selalu memberikan uzur kepada saudaranya, kesalahan apapun yang terjadi dari saudaranya, mungkin akan diberikan sekian banyak uzur. Mungkin demikian, mungkin begini, mungkin masih ada syubhat, mungkin ada tersalah, mungkin dan akan sekian banyak akan diberikan uzur. Ini satu di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala, akan terbimbing. Belum lagi kalau kemudian masing-masing atau setiap orang, setiap seorang muslim itu memahami dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala sekian banyaknya. Dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak. As-Sami', Al-Basir, ini. Ini butuh fikih untuk kita memahaminya. Karena memahami sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya sekedar kita mengenal, oh ini sifat Allah, dalilnya ini. Atau kemudian dengan itu kemudian kita menyebut nama Allah dengan nama itu atau dengan mensifati Allah dengan sifat, bukan dengan sifat, tapi kemudian dicermati yang kemudian sampai bisa terrealisasi, menghiasi dalam sifat pribadi seorang muslim yang as-sami', misalkan ketika memahami Allah itu Maha Mendengar, maka senantiasa juga waspada, senantiasa hati-hati dengan apa yang diucapkannya, dan seperti itu akan terbimbing. Bagaimana dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah taala di sini, dikatakan qadat hutil kasifa ilaihi bizimamiha, sifat itu akan membimbingnya dengan kendalinya, akan terkendali ketika hawa nafsu mendorong kepada hal yang kurang baik, ini akan terkendali. وَدْخَلَتْهُ عَلَى رَبِّهِ, dan akan memasukkan sifat itu kepada Rabbnya, artinya selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَدْنَتْهُ وَقَرَّبَتْهُ مِنْ رَحْمَتِهِ, dan akan semakin mendekatkan dirinya kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. وَصَيَّرَتْهُ مَحْبُوبًا لَهُ, dan akan menjadikan dirinya untuk dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menjadikan dirinya untuk dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ketika mencocoki sifat Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ رَحِيمٌ يُحِبُّ الرُّحَمَاء, maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah rahim, maha kasih sayang dan cinta kepada orang-orang yang kasih sayang. كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكُرَمَاء, Allah subhanahu wa ta'ala maha karim, maha mulia, maha memberi, dan juga senang dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang suka memberi. Alimun yuhibbul ulama, Allah adalah maha berilmu dan cinta kepada para ulama atau orang-orang berilmu dan cinta. Dan bagaimana kemudian qawiyun yuhibbul mu'minul qawi, yuhibbul mu'minal qawi, Allah itu kuat dan Allah juga cinta kepada seorang mukmin yang kuat. Artinya ketika seperti ini, bagaimana kemudian menjadikan pribadi seorang muslim itu senantiasa bagaimana masuk dalam cintanya Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang yang selalu kasih sayang, yang selalu memberi, yang selalu ada empati, peka dengan keadaan saudaranya, demikian pula kuat memperkuat dirinya, baik kuat dalam akidahnya, kuat ibadahnya, kuat dalam akhlak dan perilakunya, dan lain sebagainya, bagaimana senantiasa untuk memperkuat dirinya, bukan hanya dengan jasa dianya saja. Jasa dia juga perlu untuk kuat, karena dengan itu kemudian bisa menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Yang jelas seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang mukmin yang lemah. Ini kuat dalam semua sisi. Baik kuat jasa diahnya atau kuat agamanya. Kuat jasa diahnya, dua-duanya ini. Kuat jasa diahnya, tidak kuat agamanya juga tidak seimbang. Kuat agamanya, kemudian tidak kuat jasadiahnya, ini pun juga tidak bisa mengamalkan sebagaimana mestinya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minul dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang mukmin yang lemah. Wa huwa ahabbu ilaihi minal mu'minil dha'if, dan seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dari seorang mukmin yang lemah. Hayyun yuhibbu ahlal haya, Allah malu, memiliki sifat malu dan cinta kepada orang yang malu. Seperti sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala malu ketika seorang hambanya menengadahkan tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kembali dengan tangan kosong. Artinya Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar, mengijabai akan doa hambanya. Dan malu adalah merupakan sifat yang baik, merupakan bagian dari iman. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u syu'batun min syu'abil iman, bahwa rasa malu merupakan syu'batun minal iman, merupakan cabang dari cabang iman. Dan di riwayat yang dikatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair, rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Maka kalau sudah hilang rasa malunya, ini orang sudah akan berbuat semaunya. Karena itu Rasulullah juga mengatakan idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, jika engkau tidak malu maka lakukan semaumu. Ini rasa malu yang terpuji. Adapun rasa malu yang tercela ini manakala malu untuk kepada kebaikan. Maka ini yang menghalangi seorang akan mendapatkan ilmu adalah rasa malu dan takabur, sombong. Maka rasa malu ini jangan sampai menghalangi, dengan rasa malu kita jangan sampai menghalangi kita untuk berilmu atau untuk bertanya, meskipun perkara-perkara yang mungkin tabu atau mungkin secara sangat pribadi sekali. Kalau memang itu adalah sangat dibutuhkan terkait dengan masalah agama kita, maka kita lihat contoh dari Ummu Sulaim misalnya, seorang sahabiyah. Ummu Sulaim ini datang kepada Rasulullah SAW dengan sifat kewanitaannya yang juga memiliki rasa malu. Namun ketika dalam perkara-perkara yang itu terkait masalah ibadah, maka tidak ada rasa malu, hanya kemudian dengan beradab datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dengan kebenaran, dengan al-haq. Fahal 'alal mar'ati al-ghuslu idza hiya tanamat, maka apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi ketika dia ihtilam, ketika dia mimpi basah? Ini kan masalah pribadi seorang wanita bertanya seperti itu kepada seorang laki-laki, kepada Rasulullah seperti ini kan satu hal yang mungkin agak sedikit saru, tapi ini adalah masalah agama, tidak menghalangi untuk kemudian bertanya. Dan ini dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul mengatakan ni'man nisa nisa'ul anshar, sebaik-baik wanita adalah wanita Anshar. Dengan rasa malu mereka ini tidak menghalangi untuk bertanya, untuk mencari ilmu. Ini wanita. Bagaimana kemudian dengan seorang laki-laki, ini contoh. Maka ini tidak baik dalam rasa malu dalam masalah ini saja. Jamilun yuhibbu ahlal jamal, Allah itu indah dan senang dengan keindahan, dengan orang-orang yang suka dengan keindahan. Maka ini sebenarnya Islam itu sudah lebih dahulu Allah mengajari, manakala seorang itu memahami akan sifat Allah Subhanahu wa taala seperti itu, akan bagaimana berusaha untuk rapi, bersih, dan seorang muslim itu tidak identik dekil, kumel, kemproh. Ini tidak akan dengan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengajar yang seperti itu, dan ini manakala memahami sifat-sifat Allah. Maka kalau kemudian keadaan seorang kok seperti itu, ini berarti tidak paham dengan Allah Subhanahu wa taala dari sisi ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala senang, innallaha al-jamil yuhibbul jamal. Witrun yuhibbu ahlal witr, dan Allah Subhanahu wa taala adalah witir dan senang dengan yang witir. Maka ini dalam segala hal pun juga disunnahkan untuk witir. Qala walau lam yakun fi dhunubi al ma'asi illa annaha tujibu li sahibiha ziddu hadhihi sifat wa tamna'u min al ittisafi biha lakafa biha uqubatan. Kata beliau, seandainya tidaklah pada dosa dan maksiat ini kecuali mengharuskan bagi pelakunya untuk kemudian berlawanan dengan sifat-sifat ini dan menghalangi dari bersifat dengan sifat-sifat yang mulia ini, ini sudah cukup sebagai hukuman. Artinya masih orang ahli maksiat, dosa itu menjadikan seseorang tidak memiliki sifat-sifat terpuji ini, ini sudah cukup sebagai uqubah, sebagai hukuman. Fa innal khatirata tanqalibu waswasatan. Wa innal khatrata tanqalibu waswasatan. Wal waswasatu tasiru iradatan. Maka apa yang ada dalam benak manusia, perasaan ini akan berbalik menjadi waswas. Kalau waswas itu sudah penyakit. Apalagi kalau sudah seseorang itu terkena penyakit waswas ini aja sudah pusing, sudah kayak orang gila. Ini waswas ini dari syaitan. Banyak orang yang terkena waswas ini sudah sengsara hidupnya. Tidak ada ketenangan sama sekali. Meskipun dunia dimilikinya. Dan ini banyak yang kita perhatikan. Ya, mau berbuat ini, mau saya pernah punya kamar kena waswas. Satu kamar. Itu masih kuliah itu. Kena waswas itu, subhanallah. Hidupnya tidak tenang. Sholat itu yang namanya wudhu itu sudah bolak-balik sampai bajunya sampai basah kuyup. Ini baru sholat, sudah sama-sama sholat di masjid ini, bareng berjamaah sampai kamar dia sholat lagi. Ini terus, meskipun kita sudah tahan, sudah coba menasihati, mengingatkan, tetap tidak. Sampai ketika menikah pun seperti itu. Sudah antara wali dan dia sudah qabil itu, semuanya sudah mengatakan sah, pengulunya yang saksi semen, tetap minta diulangi. Karena was-was. Bahkan saya pernah dapat cerita dari Syekh Abdullah Mar'i, itu kawan yang kena was-was seperti itu, sampai saking pusingnya punya, kalau bangun tidur itu paling berat itu bangun tidur. Paling enak itu kalau tidur saja. Kalau tidur baru was-wasnya hilang. Makanya kalau dibangun kan paling sulit, karena kalau sudah melek sudah mesti datang penyakit itu, tidak ada ketenangan. Sampai suatu hari saking pusingnya itu istrinya diceraikan. Terus cerita, saya sudah ceraikan istri. Lah kenapa? Pokoknya saya sudah ceraikan istri. Enggak, kamu itu belum ceraikan istri. Loh kenapa? Kamu itu gila kan? Dan gila hukumnya sama, tidak ada hukum begini. Rufi al-qalam man thalath katanya. Diangkat pena itu dari tiga orang, masih diantaranya adalah gila, dan kamu ini gila, belum jatuh talakmu itu. Ini saking pusing dan was-was, berawal dari kadang karena kemaksiatan, karena dosa yang kita tidak, hak-hak Allah tidak kita penuhi, ini kemudian menjadikan, dan ini cukup seperti ini sebagai uqubah. Qala wal waswasatu tasiru iradatan. Dan was-was ini menjadi kehendak, keinginan, keinginan yang enggak karu-karuan ini. Bahkan pernah ada yang telepon ke saya itu, itu sampai nangis-nangis, bagaimana untuk menyelesaikan dari was-was ini. Ini lebih apa, memusingkan daripada penyakit yang sifatnya adalah jasadiyah. Wal iradatu tuqawwi wa tasiru azimatan. Maka adapun ketika perasaan ya, itu kemudian menjadi kepekaan, kepekaan menjadi ada hasrat, ada kehendak, maka berikutnya adalah akan menjadi azimah, satu hal yang itu apa, kemauan kuat. Dan ketika ada kemauan kuat, maka berikutnya adalah akan berbuat. Dan ketika seperti itu menjadi satu sifat yang lazimah dan kokoh dalam jiwa seseorang, ini yang insya Allah akan menjadi terpuji. Awalnya adalah seperti itu, jadi apa namanya menjadikan seseorang senantiasa terbimbing. Qala wahina idzin ya'tadirul khuruj minha. Kalau sudah menjadikan suatu kelaziman ini kelaziman, kebiasaan, ini berat untuk keluar dari apa yang dia lakukan dan akan merasa nikmat. Ini seperti itu. Ketika seseorang misalkan sholat, kemudian merasakan indahnya, merasakan tenangnya sholat berjamaah misalkan, maka berikutnya bagaimana untuk bisa merasakan keindahannya lebih dari itu. Dan kalau sudah merasakan indahnya sholat berjamaah, berat untuk keluar dari itu. Ini akan artinya kalau sampai ketinggalan berjamaah, ini akan ada perasaan suatu yang tidak enak. Kama ya'tadiru 'alaihi al-khuruj min sifatihi al-qa'imati bihi, sebagaimana juga dia pun udzur dari keluar dari sifat-sifat yang ada ini. Ini akan berat. Manakala ini jemaah hendaknya Allah Subhanahu wa taala, maka penyebab-penyebab yang terkadang menjadikan kita tidak peka dengan masalah ini adalah ada sesuatu yang tidak beres dari kita dari maksiat. Qala wal maqsud annahu kullama ishtaddat mulabasatuhu lidhunub akhrajat min qalbihi alghirah ala nafsihi wa ahli wa umum an-nas. Maksudnya di sini semakin kuat dosa mulabasah lidhunub, dosa-dosa itu nempel semakin kuat pada seseorang, ini akan mengusir dari hatinya itu rasa ghirah, kecemburuan ini dari dirinya, kecemburuan terhadap keluarganya, kepada istrinya, dan bahkan kecemburuan kepada manusia secara keseluruhan. Yang ini tidak peka dengan keadaan, artinya cuek, tidak peduli. Waqad tad'ufu fil qalbi jiddan hatta la yastaqbiha ba'da dhalikal qabih la min nafsihi wa la min ghairihi. Bahkan akan semakin melemah dalam hati, akan semakin melemah dan sangat lemah sekali sampai tidak ada keburukan setelah itu. Dari keburukan, artinya pada puncak keburukannya, ini seakan tidak ada keburukan pada dirinya, tidak juga yang lainnya. Nah, ini artinya biasa saja, ini keburukan seakan dianggap seperti hal biasa saja. Wa idza wasala ila hadzal had faqad dakhala fi babil halak. Kalau sudah sampai pada puncak seperti ini, pada batasan seperti ini, maka sungguh dia telah masuk dalam pintu kebinasaan. Wa katsirun min haula'i la yaqtasiru 'ala 'adamil istiqbah. Dan banyak dari mereka itu tidak hanya mencukupkan untuk tidak istiqbah, tidak mengatakan jeleknya, bal yuhassinul fawahish. Artinya kalau masih dikatakan biasa, oh itu hal yang biasa, ini mungkin masih bahkan lebih dari itu adalah sampai kemudian yang buruk ini jadi dikatakan baik. Yuhassinul fawahish, perbuatan-perbuatan keji dianggapnya satu hal yang baik. Wa dhulm li ghairihi, kezaliman kepada orang lain, ini dianggapnya satu hal yang biasa ya. Ini apa namanya, pencelaan-pencelaan itu dianggapnya ini satu hal yang biasa. Ini sudah tidak ada ghirah, Tidak ada ghirah seperti ini sudah tingkat yang sangat parah sekali. Apalagi kalau itu terkait dengan perkara agama. Ketika Rasulullah dihina, ketika para sahabat dihina, ini kemudian, ah itu hanya kesalahan saja, oh itu bukan. Ini sudah tidak ada ghirah, ini sudah. Wa yuzayyinuhu lahu, bahkan kemudian dihiasi. Oh, ini adalah satu kurba, satu pendekatan diri kepada Allah. Ini adalah hamasa, ini semangat. Wa yad'uhu ilaihi, bahkan lebih parah lagi, sampai kemudian mengajak kepada keburukan itu. Wa yahuthu 'alaihi, menghasut manusia untuk berbuat itu. Wa yas'aluhu fi tahsinihi, bahkan berupaya untuk bagaimana bisa menghasilkan perbuatan buruk itu. Wa li hadza kana dayyuh akhbathu khalqillah. Wal jannatu haramun 'alaihi, karena inilah dayyus ini adalah akhbath khalqillah. Manusia paling kotor, manusia paling buruk. Makhluk Allah paling buruk adalah dayyus. Ini seorang kepala keluarga yang membiarkan keburukan dalam rumah tangganya dan surga itu diharamkan baginya. Wa kadzalika muhallilul dzulm wal baghy li ghairihi wa muzayyinuhu lahu. Demikian pula orang yang menghalalkan kezaliman, menghalalkan perzinaan dan yang lainnya dan bahkan menghiasinya. Kalau menghalalkan ini jelas buruk. Orang melakukan zina berbuat kezaliman ini masih ringan, maksiat. Tapi kalau sampai tahlil menghalalkan ini sudah sangat berat. Fanzur man ladzi hamalat 'alaihi qillatul khairah. Maka kata beliau, perhatikan apa yang kemudian menyeret mereka menyeret mereka terhadap kurangnya kecemburuan dan kepekaan. Ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala sedikit yang kita bahas pada pagi ini, mudah-mudahan menjadikan perhatian bagi kita dan menggugah hati kita untuk lebih introspeksi dan muhasabah dengan apa yang kita jalani, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengharap agar senantiasa diberikan bimbingan, diberikan hati yang sehat, diberikan kemudahan untuk kita beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Innahu lidzalikal qadir alaihi wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.